Ingatlah insan akan tibanya, setiap jiwa terima pembalasan, nikmat syurga ancaman neraka. Masihkah kita terus terlena? Setiap jiwa pasti merasa kematian di mana sahaja. Insaflah umat, wahai saudara, keindahan dunia nikmat sementara. Sedarlah kita siapa sebenarnya, diri kita sebagai hamba. Setiap amalan jangan dipersia, ayuh muslimin juga muslimah. Islam dijulang pelusuk dunia, usah digeruni musuh di sana. Syahid adalah ganjaran istimewa. Allahu Allah, pimpinlah kami di sana. Sesungguhnya kami tak berdaya melawan arus deras dunia. Allahu Allah, pimpinlah kami merindui akhirat di sana. Sesungguhnya